pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 26 April 2017 dibacakan Ardiansyah. Tanggal pelantikan Irwandi Nova masih dibahas Mendagri dan KPU. Partai Aceh tetap dalam koalisi Aceh Bermartabat. Hingga pertengahan April hampir 1000 WNA tercatat masuk ke Aceh. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudarlun, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengaku tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk agenda jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih. Mendagri mengatakan bahwa undang-undang saat ini masih mengatur jadwal pelantikan dilakukan sesuai masa akhir jabatan. Sebelumnya secara terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Aceh, Frans Delian, mengatakan Kementerian Dalam Negeri masih menyusun jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur dan pasangan gubernur serta wakil gubernur di sejumlah provinsi lain di Indonesia. Informasi sementara yang didapat Frans, jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh digeser, namun waktunya belum ditentukan dan masih menunggu. Sementara itu, masa jabatan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manap akan berakhir pada 25 Juni 2017. Tanggal tersebut bertepatan dengan libur Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Saudarlun, Mahkamah Konstitusi hari ini mengagendakan sidang vonis sengketa pilkada Kabupaten Gayolues. Sengketa pilkada Gayolues dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Abdul Rashad dan Rajab Marwan. Perkara ini menetapkan KIP Gayolues sebagai pemohon dan sebagai pihak terkait pasangan M. Amru dan Said Sani. Mereka adalah pasangan calon yang meraih suara terbanyak pada pilkada 15 Februari lalu. Kuasa hukum Abdul Rashad dan Rajab Marwan, Imran Mahfudi, berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan seadil-adilnya. Saudarlun, Ketua Umum DPA Partai Aceh, Muzakir Manap, menegaskan bahwa sejauh ini Partai Aceh tetap masih dalam koalisi Aceh Bermartabat. Muzakir Manap mengaku pihaknya belum memiliki rencana membubarkan KAP tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Mualim ini, jika kemudian Irwandi Yusuf selaku ketua MPP PNA ingin membangun koalisi partai baru, maka itu terserah kepada yang bersangkutan. Pendapat hampir serupa disampaikan ketua DPD PKS Aceh Gufran Zainal Abidin dan ketua DPD PAN Aceh Anwar Ahmad. Keduanya menyatakan tetap berkomitmen berada di dalam koalisi Aceh Bermartabat. Namun Anwar Ahmad menyatakan perihal koalisi baru itu dirinya harus berkonsultasi terlebih dulu dengan pengurus PAN yang ada di Aceh. Saudarlun, beberapa mahasiswa Aceh mengadukan nasib kepemilikan asrama Meligo Sultan Iskandar Muda di Yogyakarta. Sebelumnya Pengadilan Negeri Yogyakarta mengeluarkan putusan yang menyatakan Sultan Suryajaya adalah pemilik hak guna bangunan asrama itu. Dalam putusan tersebut, hakim juga memberi batas waktu hingga hari ini kepada penghuni asrama untuk mengajukan banding atau tidak. Sebaliknya, jika banding tidak diajukan, maka putusan itu dianggap berkekuatan hukum tetap dan 30 penghuni asrama tersebut harus mengosongkan asrama. Sementara dalam pertemuan di DPRA, perwakilan mahasiswa dipertemukan dengan Ketua Badan Legislasi Iskandar Usman Al-Farlaki. Mereka mengaku saat ini hanya DPRA yang bisa menampung keluhan mahasiswa penghuni asrama Yogyakarta. Sementara Iskandar Usman meminta eksekutif untuk serius menangani persoalan ini dan melakukan lobi politik dengan Sultan Yogyakarta. Di lain pihak, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan akan berupaya membantu termasuk melakukan pendekatan dengan Sultan Yogyakarta. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, 3 ekor gajah dihadirkan ke arena Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset Pionir ke-8 di Universitas Islam Negeri UIN Araniri, Banda Aceh. Menurut rencana, ketiga gajah ini akan ditunggangi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ke lokasi pembukaan acara. Selain Menteri Agama, dua gajah lainnya juga akan ditunggangi Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Rektor UIN Araniri Parit Wasdi Ibrahim. Nurdin, salah satu pawang yang mengawasi ketiga gajah itu mengatakan gajah ini didatangkan dari CRU Sampoini dan Sare. Sementara itu, pembukaan Pionir 8 hari ini juga dimeriahkan dengan penampilan 600 penari kolosal. Adapun Pionir ini dilaksanakan secara multi-event 2 tahun sekali untuk meningkatkan pembinaan keilmuan dan mencari mahasiswa unggul, serta silaturahmi dan kerukunan antar mahasiswa PTKI di lingkungan Kementerian Agama. Pionir di UIN Araniri juga disemarakkan dengan beberapa agenda, diantaranya pertemuan Forum Rektor PTKIN se-Indonesia, pertemuan pengelola jurnal PTKI, pameran, kreativitas mahasiswa dan UKM, serta panggung apresiasi seni budaya. Sudarlun, jumlah warga negara asing di Aceh hingga pertengahan April 2017 mencapai 957 orang. Sebagian besar dari mereka masuk melalui kantor imigrasi Banda Aceh yang mencapai 778 orang dan sisanya masuk melalui 5 kantor imigrasi lainnya. Jumlah ini masih bisa bertambah dengan kemungkinan ada yang tidak tercatat karena masuk secara ilegal melalui jalur laut. Menurut Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kehakiman Aceh Ahmad Samadan, WNA terbanyak di Aceh adalah dari negeri Malaysia. Mereka terdiri atas berbagai kategori izin tinggal, yakni izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Ahmad menambahkan tidak tertutup kemungkinan banyak orang asing yang menggunakan visa itu untuk tidak sesuai peruntukan dan melakukan kegiatan yang menyalahi izin tinggal yang diberikan. Beberapa kasus penyalahgunaan izin tinggal saat ini telah diproses hukum, seperti kasus warga asing yang bekerja di tambang ilegal Aceh Barat. Warga diharapkan melaporkan keberadaan orang asing ke kantor imigrasi, khususnya pengelola hotel dan tempat penginapan lainnya. Darlun, 2 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di lintas nasional kawasan Desa Menasah Tring, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara. Kecelakaan yang terjadi Selasa subuh itu juga mengakibatkan seorang lainnya menderita luka berat. Korban yang tewas adalah Suheri dan Jumari, dan korban luka berat merupakan M. Prio. Ketiganya diketahui merupakan warga Medan, Sumatera Utara. Menurut Kasat Lantas Polres Aceh Utara AKP Iqmal, ketiganya merupakan pengemudi dan penumpang mobil Grand Max yang tengah melakukan perjalanan ke Banda Aceh. Meski melaju dengan kecepatan sedang, Suheri yang mengendarai mobil diduga dalam keadaan mengantuk. Akibatnya laju kendaraan memakan badan jalan di sebelah kanan hingga menabrak mobil tangki yang melaju dari arah sebaliknya. AKP Iqmal pun berharap warga menjadikan kasus tersebut sebagai contoh sehingga lebih berhati-hati dalam berkendara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 26 April 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.